Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kita insyaallah melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang insyaallah siang ini kita akan membahas tentang pedagang muslim wajib jujur. Pedagang muslim wajib jujur. Masyaallah. Ini yang hadir pedagang atau bukan? Jangan-jangan yang hadir orang yang ditipu oleh pedagangnya. Pedagangnya pada enggak hadir. Fadl taqra Syekh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pedagang muslim wajib jujur, tidak boleh curang. Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi bersama para nabi di akhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya. Ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai pedagang. Hal itu dicapainya dengan bersikap jujur, tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan tidak menyembunyikan cacat barang yang ia ketahui kepada calon pembeli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tajiru saduqu aminu ma'an nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i. Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, derajat hadis ini hasan. Iya. Ikhwani fillah, Allah Maha Pengasih Penyayang. Apapun profesi Anda, tidak menghalangi Anda untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, bersama para siddiqin, dan bersama para syuhada nantinya di akhirat. Walaupun profesi Anda sebagai seorang pedagang, tapi bila Anda berdagang memenuhi persyaratan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat as-saduq, at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang saduq, yang jujur. Apa ini maksud dengan jujur dalam berdagang? Dia tidak akan menyembunyikan cacat barangnya. Dan pun dalam mengambil keuntungan, kalau ditanya dia akan menyampaikan dengan apa adanya. Tanyakan berapa modalnya, Pak? Modal sekian. Modal 100 ribu. Ya. Biasanya ditakuti oleh para pedagang apa dengan menyebutkan modal? Apa yang ditakuti dia? Dibeli modal. Orang nawar lebih murah dari itu, ya atau tidak? Tinggal Anda sebutkan, saya enggak mau jual, selesai urusannya. Iya atau tidak? Anda mengatakan, saya di sini jualan, Pak, bukan mau sedekah, mau donasi. Apa arti jualan? Modal saya 100 ribu, beri saya keuntungan. 10% kah? Atau 20% kah? Atau 30%? Dia akan menghitung, oh iya, di tempat si fulan, dia taruh, dia kasih harga, umpamanya 135. Dia menawar, saya jual 130, 130 saya beli mau. Sudah, Pak, enggak apa-apa, 30 ribu saya dapat untung, alhamdulillah. Selesaikan urusannya. Kan enggak mungkin juga orang akan nawar di bawah 100 ribu kalau Anda jujur menyebutkan modal. Kalau tidak jujur, ya, maka Anda berbahaya di dunia dan di akhirat. Di dunia, hasil selisih keuntungan tadi menjadi tidak halal. Kalau tidak halal tidak akan membawa keberkahan bagi Anda harta yang dibawa pulang tadi. Di akhirat posisi Anda tidak akan mungkin menyamai, akan bisa bersama orang-orang yang terhormat di dunia dan di akhirat, yaitu para nabi, para siddiqin, dan para orang-orang yang mati syahid dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Maka tinggal Anda berbuat jujur, dan yakin saya tidak akan ada orang yang bangkrut dengan jujur. Ada pedagang jujur bangkrut? Ada. Coba sebutkan contoh dari sejarah. Si fulan itu jujur dalam berdagang, tapi bangkrut terus dia, enggak pernah dapat untung. Ada? Tidak ada. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya mereka para pedagang. Dan mereka pasti berdagang dengan cara yang jujur. Abu Bakar Siddiq pedagang. Ma'ruf kisah beliau. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian beliau dianobatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjadi khalifah. Ya, keesokan harinya khalifah ini. Keesokan harinya tetap seperti biasa kegiatannya, ambil kain dari rumah, panggul, bawa ke pasar jualan. Di tengah jalan dihadang oleh Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Wahai khalifatul Rasulillah, hendak kemana? Kata dia, hendak ke pasar, mau jualan. Wahai khalifah Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ke pasar, siapa yang akan mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Abu Bakar dengan perkataan sajia, dengan perkataan yang menunjukkan naluri manusiawi. Kata beliau, kalau saya tidak ke pasar, siapa yang akan mengawasi, menjaga, memberi rezeki anak-anak dan istri saya makanan? Hah? Benar atau salah Abu Bakar? Benar. Umar benar atau salah? Benar. Tapi mengkompromikan dua yang benar, maka Umar mengatakan, kalau begitu kami ambilkan untukmu dari Baitul Mal, ya, setengah kambing sehari. Artinya, dua hari satu ekor kambing untukmu dan keluargamu, dan kau tak boleh lagi ke pasar. Jelas? Ini menunjukkan para sahabat Nabi, mulai dari yang paling mulia Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kira-kira dia dagangnya jujur atau bohong? Jujur ya, akhi. Umar bin Khattab juga seorang pedagang beliau. Utsman bin Affan apalagi, seorang pedagang yang sangat jujur dan pernah menginfakkan harta perniagaannya, modalnya dan untungnya sekalian ketika kaum muslimin mendapatkan paceklik. Di mana Utsman membawa harta perniagaan dia datang dari Syam, dan di Madinah di waktu itu terjadi musim paceklik. Ini sebelum dia menjadi khalifah. Kemudian datang para pedagang lokal ingin membeli seluruh harta perniagaan Utsman yang baru datang dari Syam. Kata mereka, biasa mereka melakukan lelang, cari harga yang tertinggi, dan Utsman menentukan siapa pembelinya. Salah seorang berkata, saya yang akan beli seluruh perniagaanmu yang datang tadi malam, wahai Utsman. Saya beli dengan keuntungan untukmu 100%. Setiap satu dinar, saya beli dengan dua dinar. Berarti berapa persen keuntungannya? 100%. Kata Utsman, siapa yang mau ngasih lebih? Kan lelang kan? Ada yang berdiri, saya wahai Utsman, saya beli setiap satu dinar yang kau beli, saya beli dengan tiga dinar. Ini berapa persen keuntungannya? 200. Kata Utsman, siapa yang bayar lebih? Sampai terakhir yang nawar, setiap satu dinar saya beli 10 dinar. Ini berapa persen keuntungannya? 1000. 900 atau 1000? 900. Boleh ambil untung 900%? Boleh, buktinya Utsman ingin gitu. Lalu Utsman bilang, siapa ingin lebih dari itu lagi? Semuanya diam. Mereka kayaknya marah ingin dipermainkan Utsman. Maka mereka bilang, wahai Utsman, kau tahu tidak ada lagi pedagang lokal selain kami ini yang berani membeli hartamu dengan cash dan tunai dengan harga seperti demikian. Kata Utsman, ada. Kata mereka, berapa orang itu berani beli? Kata dia, orang itu berani beli setiap satu dengan 700. Ada kalian berani beli lebih dari 700? Semuanya terdiam. Kata dia, Allah yang berani beli dengan harga lebih dengan 700. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kalian tidak ada yang berani, Allah yang berani beli, dan semuanya aku berikan sedekah kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah. Ini dia pedagang atau bukan ini? Pedagang dia, pedagang kelas tinggi, kelas luar biasa. Yang diinginkannya bukan keuntungan 1000%. Kalau 700 kali lipat berapa ribu persen itu? Hitung, setiap satu dinar 700 dinar. Belum lagi janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki Allah. Dan Allah yang membeli ini menyifati dirinya wallahu wa Allah yang maha luas rezekinya. Ini dia pedagang yang apa namanya ini? Pedagang legendaris. Terserah itu namanya apa. Tapi dia tahu di mana keuntungan berdagang sesungguhnya. Diharapkannya ketika manusia menginginkan rupiah yang besar, yang diinginkannya adalah, maaf, rupiah enggak ada di masa itu. Ketika mereka menginginkan dinar emas, yang diinginkannya adalah emas yang jauh berlipat ganda di sisi Zat yang maha mulia, yang maha kaya, yang melipat gandakan lebih dari sekedar satu dibanding seribu, satu dibanding 2000 dan seterusnya. Jelas? Baik, terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barangnya, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang, niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ini. Apa tiburika lahuma diberkahi? Maksud kata berkah pada kasratul khair, banyak kebaikan. Terkadang memang zatnya diperbanyak oleh Allah, terkadang maknawiyahnya diperbanyak oleh Allah. Itu yang maksud dengan kata keberkahan. Bila dua orang yang berjual beli bertransaksi saling jujur dan saling menjelaskan cacat, jelaskan tidak ada masalah. Barang Anda memang cacat, mobil Anda yang bekas itu memang cacat, jelaskan. Jangan khawatir masalah harga. Ya. Bila Anda jujur bersama Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam Al-Majmu' tentang akad jual beli yang terjadi di antara dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang membelinya budak dari satu yang lain. Kemudian si pembeli setelah membawa pulang budak tadi, ternyata didapati budaknya itu cacat. Kemudian pembeli mengembalikan barang beliannya itu, budak beliannya itu kepada si penjual. Penjual mengatakan, tidak, cacatnya ada padamu, pada saat aku tidak cacat. Lalu pembeli meminta penjual bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa barang dia tidak cacat. Alhamdulillah, sahabat yang penjual ini tidak mau bersumpah atas nama Allah. Ya. Dikembalikan uang orang tadi 800 dinar dan budak tadi barangnya enggak jadi laku, diambil kembali. Berselang beberapa hari kemudian laku barangnya setelah dia sampaikan kepada pembeli, barang saya cacat. Tapi tetap dibeli oleh si pembeli dengan harga 1000 dinar. Jelas? Apa yang Anda khawatirkan? Dengan menjelaskan cacat barang Anda adalah harga akan turun, akan rugi. Begitu kan ya? Tidak. Bila Anda membesarkan Allah Azza wa Jalla, membesarkan asma Allah, sahabat yang tadi tidak mau bersumpah. Karena kalau dia bersumpah berarti dia memakai nama Allah untuk menjual barangnya. Kalau benar barangnya tidak ada cacat, tidak ada masalah. Tapi bila tidak benar, berarti dia mengambil selisih antara barang yang cacat dengan yang tidak, pakai nama Allah. Ini berbahaya. Dan dia tidak ingin merendahkan asma Allah, dan dia mengagungkan asma Allah. Dan karena dia mengagungkan asma Allah, maka Allah ganti dengan 200 dinar setelah dia jelaskan cacat barangnya. Jangan khawatir Anda. Penting Anda jujur, mendapatkan nikmat di dunia, mendapatkan nikmat di akhirat. Jelas nih ikhwan? Jelaskan. Kerusakan barang yang Anda jual, ya. Kemudian sampaikan harga yang pantas untuk barang itu. Katakan kalau barang yang lain yang Anda pilih, ya, bukunya yang lain Anda pilih umpamanya, itu harganya sekian. Yang ini Pak, ini cacat. Harganya sekian. Udah enggak apa-apa, Pak. Iya kan? Biasanya orang segitu kan ya. Tapi kamu lihat dulu cacatnya ini. Udah enggak apa-apa, Pak. Udah selesai urusannya. Halal. Terus ya, akhi. Dan sebaliknya, pedagang yang penipu, curang dan tidak jujur akan berada dalam kehancuran di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah telah menunjukkan azabnya kepada penduduk kota Madian, umat Nabi Syuaib yang dikenal curang dan menipu dalam jual beli, mengurangi timbangan dan takaran. Umat Nabi Syuaib, kaum Madian ini, umat yang mendapatkan siksaan dari Allah yang paling berat. Siksaan yang Allah turunkan kepada mereka dari atas langit, dilempari batu oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian dari tengah-tengah keluar pekikan suara yang sangat kuat memekakkan telinga. Dan dari bawah Allah guncangkan tanah. Sebab apa azab yang begitu berat? Karena diantaranya mereka curang dalam timbangan. Kampung Madian dikenal sebagai kampung strategis. Dia berada di atas kota Madinah. Maka orang-orang yang di selatan yang ingin berdagang ke utara mesti melewati daerah tersebut. Dan yang dari utara ingin ke selatan mesti melewati daerah tersebut. Dan daerah itu dikenal dengan memiliki sumber air tawar. Ya, dan dikenal karena banyaknya tempat pemberhentian para pengusaha, para pedagang, dikenal sebagai kota transit yang menjadi kota besar dalam perniagaan. Tapi mereka memiliki sifat yang sangat buruk, yaitu dengan cara mengurangi timbangan. Maka Allah beri mereka azab dengan azab yang luar biasa, dari atas, dari bawah, dari samping, kiri dan kanan. Allah tidak kirimkan kepada mereka angin. angin sama sekali tidak bertiup. Ya, mereka masih bisa hidup, bisa bernapas, tapi angin tidak bertiup. Apa yang mereka rasakan? Gerah, panas. Walaupun mereka mandi, disiramin air, setelah itu gerah lagi karena angin tidak ada bertiup. Begitu kondisinya selama satu bulan. Dan kemudian di suatu hari mendung datang. Mereka berharap hujan akan turun. Maka mereka berkeluar dari rumah mereka semuanya dan berkumpul di sebuah padang. Mereka mengatakan, "Hadza 'aridun mumtiruna." Ini awan gelap akan menurunkan hujan untuk kita. Ketika mereka berkumpul semuanya di sebuah padang yang luas, maka yang turun bukanlah hujan, tapi adalah batu yang melempari mereka. Kemudian keluar suara yang memekakkan telinga sehingga gendang telinga mereka pecah, dan dari bawah Allah guncang bumi. Ini azab yang paling berat kepada manusia yang Allah turunkan kepada kaum Madian. Apa dosa yang mereka lakukan? Curang dalam timbangan. Menipu dan curang dalam timbangan. Terus ya Syekh. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahihiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya." Iya, lihat di sini. Jangan pahami maksud daripada ulama bahwa dakwah para nabi dimulai dengan akidah bahwa kajian 24 jam 365 hari semuanya tauhid. Tidak. Dan tidak menunggu sampai tauhidnya bagus baru kajian yang lain dibuka. Tidak juga. Ini nabi langsung dalam satu ceramahnya. Mereka lihat orang-orang tidak memenuhi timbangan, tapi tetap diperbaiki akidahnya dahulu. Karena bila akidahnya tidak baik, tentu dalam mengandai timbangan mereka akan berbohong juga. Ya, diingatkan mereka akan beribadah kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak mereka sembah kecuali Allah Azza wa Jal. Lalu setelah itu apa yang disampaikan? Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Baik, terus. "Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Al-A'raf 85. Iya, sebentar. Sekarang kira-kira masih ada timbangan yang pas? Allahu a'lam. Kalau Allah telah alam. Apalagi kalau timbangan takaran bensin. Ada yang pas? Biasanya yang pas semua orang tahu, itu takarannya pas. Iya atau tidak? Apa penyebabnya? Penyebabnya diawali dari penetapan harga BBM. ketika harganya ditetapkan oleh pihak yang berwenang, pihak negara, maka orang-orang menganggap tidak akan dapat untung dalam bisnis ini kecuali dengan mengurangi takaran atau timbangan. Ini dua kali kena. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta untuk menetapkan harga suatu barang, ketika terjadi musim paceklik, maka beliau mengatakan, "Inna Allah huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basit. Fa inni akhsha an alqa Allah 'alayya mazlamatan li ahad." Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Rasulullah untuk menetapkan harga barang di kota Madinah di waktu itu yang melonjak tinggi karena kurangnya tersediaan makanan pokok, maka Rasulullah bersabda, "Saya tidak mau. Sesungguhnya yang menetapkan harga adalah Allah. Allah yang membukakan pintu rezeki dan Allah yang menutup pintu rezeki. Saya tidak mau takut bertemu Allah nanti di akhirat bila menetapkan suatu harga barang, saya menzalimi seseorang." Siapa yang dimaksud Rasulullah akan terzalimi? Para pedagang, ya atau tidak? Ketika ketersediaan barang sedikit, berarti pedagang saatnya panen, ya atau tidak? Dia bisa menaikkan harga sesuai keredoan antara dia dengan konsumen, iya atau tidak? Iya. Kalau ditetapkan harga oleh PM berwenang, tentu dia akan terzolimi. Karena di saat ketersediaan barang normal, dia dapat untung tapi tidak sebesar ketika itu. Iya atau tidak? Maka Rasulullah tidak ingin menzolimi siapapun juga. Biarkanlah antara pembeli dan penjual, antara pedagang dengan konsumen, Allah yang mengatur rezeki mereka. Biar harga berdasarkan kesepakatan antara dua pihak ini. Ketika itu dilanggar oleh manusia, mungkin dengan berbagai maksud, mungkin ada niat baik dan segala macam, tapi otomatis mau tidak mau terjadi seperti yang terjadi sekarang. Ketika mereka ingin juga berbisnis di barang-barang seperti ini, seperti di BBM tadi, yang terjadi pengurangan timbangan agar menurut mereka mendapat untung. Harusnya kita sebagai seorang muslim, kalau menurut Anda tidak mungkin Anda mendapatkan keuntungan yang besar yang Anda inginkan dalam berbisnis, jangan berbisnis itu. Ya atau tidak? Anda paksakan juga dengan cara berbuat curang tadi, maka yang terjadi seperti tadi, azab Allah akan turun. Dan bila azab akan turun, maka akan menimpa semuanya. Tidak pilih-pilih bulu. Terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahum Syu'aiban alla Syu'aibun Syekh. Idz qala lahum Syu'aibun alla tattaqun. Alla tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullahi wa ati'un." Ini tulisannya hizat. Iya. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum 'alayhi min ajri illa 'ala rabbil 'alamin. Rabbil 'alamin. Auful kayla wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ketika Syu'aib berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Apabila tidak lain hanyalah upahku tidak lain hanyalah kepada dari Tuhan semesta. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ini sebuah kerusakan, ikhwan. Bila orang tidak memenuhi timbangan, ya, maka kerusakan di muka bumi akan terjadi. Dengan sebab ini Allah turunkan azab dan siksaannya sehingga muncullah kerusakan bumi. Terus. Akibat kesyirikan yang mereka lakukan dan kecurangan mereka dalam berdagang, maka Allah timpahkan kepada mereka berbagai ancaman azab. Azab bermula dari hawa panas, karena Allah menghentikan angin bertiup selama 7 hari. Saat itu air tidak berguna. Begitu juga naungan dan berdiam di rumah. Karena sudah tidak tahan lagi, mereka meninggalkan rumah menuju padang pasir. Di tengah padang pasir mereka saksikan awan gelap, lalu mereka berkumpul dan bernaung di bawahnya bersama-sama. Ketika semua telah berkumpul di bawah awan, maka Allah lempari mereka dengan bunga api yang dan meteor. Kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka berpijak. Dalam waktu yang sama suara keras menggelegar memekakkan telinga mereka. Dengan berbagai azab tersebut mereka pun meregang nyawa. Di akhirat orang-orang yang curang dalam berdagang akan mendapat siksa yang pedih dan dimasukkan Allah ke dalam salah satu lembah di neraka Jahannam. Allah berfirman, Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wail bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Ya, kalau mereka yang beli, belanja, minta dipenuhkan, dilebihkan, dimuncungkan. Kalau mereka yang jual, mereka kurangi. Qurtubi berkata, kata wail dalam ayat di atas dapat berarti azab yang pedih di akhirat. Dan Ibnu Abbas berkata, wail berarti salah satu lembah di neraka Jahannam yang dialiri nanah para penghuni neraka. Alhamdulillah, semoga Allah jauhkan kita dengan azab yang mengerikan ini, ikhwan. Oleh karena itu, sebagian ahli fikih menempatkan ghisyi atau penipuan curang dan tidak menjelaskan aib barang dalam deretan dosa besar dengan alasan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, ini kategori dari Imam Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir Aniktirafil Kabair, bahwa ghisy menipu dalam timbangan bagian dari dosa besar. Terus. Oleh karena besarnya dosa yang mengancam pedagang yang tidak jujur, maka para ahli fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang tanpa menutup-nutupi cacat kepada calon pembeli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim wala yahillu limuslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal ia menjual suatu barang yang mendapat cacat kepada saudaranya melainkan ia jelaskan cacatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa menjelaskan aib barang merupakan konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan seagama Islam. Maka sangat layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memasukkan para pedagang yang berbuat curang ke dalam kelompok saudara seislam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin ta'amin fadakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu nas man ghasha falaysa minni." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok tepung gandum yang dijual. Lalu beliau masukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut. Ternyata bagian dalamnya basah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ini hai penjual tepung?" Iya, maksudnya beliau mengingkarinya. "Apa ini penjual tepung?" Bukan. Tapi marah. "Apa ini penjual tepung?" Maka yang jawab tentu gemetaran, terkena hujan wahai Rasulullah, begitu. Ia menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya? Sesungguhnya orang yang menipu dalam dan sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Muslim. Iya. Oleh sebab itu, maka seorang pedagang Muslim yang baik tidak akan melakukan penipuan dalam perniagaannya. Dan bila terlanjur melakukannya, ia segera bertaubat membersihkan hartanya. Iya, dalam hal ini pedagang bisa dia pembeli, bisa dia penjual. Sebagaimana penjual tidak boleh menipu, pembeli juga tidak boleh menipu. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah bernama Jarir Al-Bajali. Beliau membeli kuda dari seseorang. Ternyata orang itu menjual dengan harga yang menurut beliau murah, sekitar 400 dinar. Kata beliau, "Kuda seperti ini sebagus ini kau jual 400? "Iya," kata dia. "Saya siap beli 500. Kira-kira penjual bilang apa? "Iya atau tidak?" "Iya." "Iya," kata dia. Dia pikir lagi, "500," kata dia. "Enggak, saya enggak mau 500. Saya akan beli dengan 550. Kira-kira penjual akan bilang apa? "Iya, 550. dibeli oleh dia dengan 550 dinar. Ini bagian dari persaudaraan ikhwani fillah. Anda ingin menipu orang, berarti bukan saudara Anda, iya atau tidak? Padahal Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Orang muslim adalah bersaudara, maka tidak halal bagi dia menjual dan membeli kemudian menipu saudaranya. Ini mungkin saja orang lagi tidak tahu harga barang. Ya, mungkin dia datang dari daerah jauh, atau mungkin dia tidak tahu ada kenaikan harga tadi malam, pagi dia langsung jualan dengan harga yang kemarin, atau barang ini stoknya masih stok yang lama, masih dengan harga yang lama dia jual, dan masih layak, bagus masih barangnya, ya tentu masih menganggapnya barang yang lama, padahal sudah naik. Maka bagian dari menasihati saudara Anda adalah seperti tadi. Baik. Terus. Abu Said Al-Khadimi, ulama mazhab Hanafi, wafat tahun 1156 Hijriah, meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengirim 70 helai kain melalui Al-Bishri untuk dijual ke Mesir, di Mesir. Dan beliau menulis surat kepadanya bahwa kain yang telah diberi tanda terdapat cacat, serta memintanya untuk menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli. Jelas nih ikhwan? Jelas para pedagang? Hah? Abu Hanifah, Imam Madhab terkenal, ulama Islam yang besar, dia pedagang, pedagang kain. 70 helai kain dia titip kepada Al-Bishir, salah seorang temannya, untuk menjualkan ke Mesir. Ada satu cacat, ditulis dia dan ditandainya bahwa kain ini cacat. Kalau engkau jual, jelaskan kepada pembeli, tentu dengan harga yang disepakati. Jelas kasusnya? Hah, terus. Setelah kembali ke Irak, Al-Bishri menyerahkan uang hasil penjualan kepada Abu Hanifah sebanyak 3.000 keping uang dinar atau lebih kurang 12,75 kg emas dengan asumsi 1 dinar 4,25 gram. Berapa miliar itu? Sampai 6 miliar. 12 kilo emas sampai 6 miliar. 12 kilo. Ya, lebih kurang set. Lebih kurang segitu ya. Tois, 6 miliar harga 70 kain. Mahal banget kain zaman dulu, Ustaz. Iya, silakan tuh hidup zaman dulu jual kain waktu itu, boleh. Karena dulu kain kan satu benang dipintal, dipintal, dipintal. Untuk dapatkan satu benang, kan susahnya bukan main. Subhanallah. Terus? Lalu Abu Hanifah menanyakan kepada Al-Bishri, apakah satu kain yang cacat, ia jelaskan cacatnya kepada pembeli saat dijual? Al-Bishri menjawab, aku lupa. Sahdan, seorang imam berdiri. Sang imam berdiri, artinya Imam Abu Hanifah berdiri langsung. Sahdan, seorang imam berdiri. Sang imam ya, akhi. Hah? Sang imam, bukan seorang imam. Sang imam berdiri, lalu menyerahkan. Imam siapa maksudnya ini? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ketika dia mengatakan, aku lupa menjelaskan, kata Al-Bishir. Tentu kaget Imam Abu Hanifah dan langsung berdiri dia. Paham antum? Masya Allah. Lalu mensedekahkan seluruh hasil penjualan 70 helai kain tersebut. Masya Allah. 12 kilo cukup kalau antum diberi satu dinar. Berapa semua yang hadir ini? 3.000, ada yang hadir di sini 3.000? Sampai 3.000 jamaah kita, Ustaz. Sekarang ini kurang ya? Kurang, Ustaz. Alhamdulillah masih ada sisa berarti. Kalau dibagi masing-masing itu satu dinar. Begitu kekayaan Imam Abu Hanifah dalam berdagang ya, ikhwan. Tapi semuanya diberikannya karena dia khawatir, dia lupa. Dia enggak bisa menentukan harusnya dalam bertobat seperti ini tidak perlu seperti itu. Ya atau tidak? Tinggal dia bagi 7, kan 70 helai. Ya. Dapat 3.000 keping. 3000 dibagi 70 berarti harganya satunya berapa? 210, ya atau tidak? Yang harusnya tinggal 210 ini yang dibagi-bagikan, bukan 3000-nya. Paham? Tapi kewaraan seorang alim, seorang imam seperti Imam Abu Hanifah, langsung semuanya diberikannya. Setelah itu jatuh miskinkah dia? Itu pertanyaan saya. Jawab, pasti tidak. Orang yang bermuamalat dengan Allah, orang yang bertransaksi dengan Allah, pasti tidak akan pernah rugi. Seperti Utsman tadi, ketika dia berikan semuanya dengan nilai mungkin jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh Abu Hanifah, apakah dia kemudian jadi jatuh miskin? Tidak. Maka jangan apa yang anda takutkan lagi dengan cara menipu tadi. Padahal sanksi Allah jelas, untungnya tidak ada, kerugiannya jelas, dan semua orang pembeli tahu kalau anda berarti pedagang pembohong, dan dia akan mencap anda dan akan rugi dunia akhirat anda. Baik. Cukup kali ya Syekh. Sekarang ya. Tanya jawab. Dimulai dari Ikhwan Fadl. Beberapa mahasiswa secara umumnya membutuhkan buku-buku sebagai bahan kuliah. Beberapa dari mahasiswa ini sering memfotokopi, memfoto dari buku aslinya tanpa ada izin dari penerbit. Ada juga yang mengambil PDF atau e-book dari internet yang sengaja di-share dari skripsi asli orang itu, atau yang di-share dari PDF yang tidak tahu sudah izin atau belum. Nah, apakah boleh memfotokopi buku-buku seperti ini untuk dijadikan bahan kuliah? Karena beberapa mahasiswa ini mempelajari ilmu yang insya Allah bermasalah untuk umat. Allah barik. Tidak semua yang bermanfaat untuk umat kemudian boleh kita melakukan apapun saja caranya. Al-ghayatu la tubadirul wasilah. Tujuan tidak membenarkan sarana dalam untuk mencapainya. Dalam agama Allah, tujuan diperhatikan, tetapi cara juga ada aturan dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Bukankah tujuan dari para pelaku bid'ah adalah baik? Iya atau tidak? Iya, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa mereka dimurkai oleh Allah dan selalu diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan seperti itu? Karena cara yang mereka tempuh bukan cara yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Sampai di sini faham? Mari kita lanjutkan kalau faham. Baik. Karena kasusnya juga melanda saya. Baik. Assalamualaikum. Dalam kasus yang tadi, pertanyaan tadi, kalau dilarang ditulis di buku itu, tidak larang memperbanyak fotokopi atau apapun namanya atau dalam bentuk apapun, maka hukum asalnya al-muslimuna la syurutihim, orang muslim memenuhi persyaratannya, penuhi persyaratan tadi. Lalu anda katakan, bukankah buku yang mereka tulis, skripsi mereka tulis juga merujuk dari buku orang lain? Betul. Sekedar anda menjadikan buku orang tadi sebagai rujukan buku anda, karya ilmiah anda, silakan. Tetapi anda ambil apa adanya, tidak boleh. Jelas ini akhi? Jelas Ustaz. Allah barik fiik. Sama kalau kita meminjam di perpustakaan, itu kan ada akad Ustaz, yang dia mengenakan akad satu pekan satu buku. Nah itu dikenakan biasanya denda kalau keterlambatan. Tapi akadnya meminjam Ustaz. Nah ini apakah boleh kita meminjam dengan akad itu, tapi kita usahakan untuk tidak terlambat seperti itu? Bolehkah Ustaz? Ini bukan riba ini. Tidak semua denda yang riba. Ini imbalan sewa buku yang terlambat. Dia gratiskan, tapi kalau terlambat jadi jatuh sewa. Boleh. Sama kalau yang sudah terlanjur yang mengambil fotokopi itu Ustaz, penghasilannya itu bagaimana? Pertama bertobat kepada Allah dan jangan ulangi. Adapun kasus saya, bertobat kepada Allah dan hapus yang ada di handphone Anda atau di apapun gadget Anda, buku harta haram yang ada PDF-nya itu. Ya Ustaz, sama ya. Berkenaan yang saya pelajari Ustaz, ingin bertanya tentang layanan PT Transjakarta Ustaz. Kenapa? Goror yang beberapa ceramah Ustaz, goror yang kecil diperbolehkan seperti angkot Ustaz. Ya. Bayar 2.000, kita nggak tahu atau pendek atau panjang jadi 4.000 gitu. Iya. Nah, setahu saya Transjakarta ini kan mengurangi macet Ustaz. Kita hanya top up sekali 3.500, tapi kita terserah keliling Jakarta semau kita gitu. Saya mau ke Senen atau ke Senayan itu tetap 3.500. Nah, apakah ini goror yang diperbolehkan atau goror yang tidak diperbolehkan? Diperbolehkan, gak ada masalah. Walaupun sejauh apapun yang kita turun, Ustaz. Iya, jangan turun-turun, antum tinggal di sana aja murah. Iya, Ustaz. Allah. Jazakallahu khair. Allah barik. Boleh ya, goror yang sedikit seperti ini atau menjadi kebutuhan orang banyak suatu hal yang dibolehkan. Wabillahi taufik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah. Allahumma amin. Pada saat mau lebaran, ongkos bis naik. Dan setelah lebaran habis, ongkos bis turun lagi. Allah ingin berikan rezeki kepada orang-orang tertentu dengan cara yang Allah kehendaki. Terus ketika karena butuh ya. Dan harus pulang kampung, saya terpaksa membelinya agar bisa lebaran di kampung. Iya. Bagaimana hukumnya bagi pemilik perusahaan bus dan apakah saya berdosa? Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Tidak ada yang berdosa. Kenapa? Ya itu merupakan konsekuensi. Di hari biasa pemilik bus dapat untungnya kecil, kadang rugi, kadang kecil. Ya atau tidak? Sekarang Allah ingin memberikan rezeki dia besar-besaran. Seperti para pedagang tadi. Ketika musim paceklik, Allah memberikan rezeki besar kepada dia. Alhamdulillah. Kalau Anda merasa dirugikan, udah jangan naik. Jalan kaki aja ke kampung. Jelas? Tapi mahal juga Ustaz. Karena sampai di warteg ini, pasti harga warteg juga naik. Sampai di sini harga warteg juga naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon dijelaskan apa itu visa furoda. Apa hukumnya menjual visa tersebut? Mohon nasihatnya bagi travel haji atau agen atau marketer atau freelance yang masih menjual atau mempromosikan travelnya bahwa calon haji dapat berangkat tahun ini dengan visa tersebut. Sekedar informasi, pembimbing hajinya juga katanya Ustaz sunnah, travelnya pun juga sunnah katanya. Jazakallahu khairan. Allahu barik fiik. Jangan sekarang, saya pelajari dulu Ibu ya. Ya, ada pertanyaan lain dari Ibu? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, apa hukum bekerja di asuransi kesehatan yang tugasnya hanya mengecek resum pengobatan pasien, terus dia menentukan diagnosa keperawatan dan menghitung biaya pengobatan. Tapi obat-obatannya itu tidak tahu modalnya itu berapa. Dia yang menggaji dia siapa? Yang menggaji PT-nya. PT apa itu? Perusahaan asuransi, Ustaz. Kalau yang menggajinya PT asuransi, berarti dia berbuat untuk pihak asuransi itu kan ya? Ya, maka Ustaz, tidak boleh dia mendapatkan gajinya. Jadi haram ya Ustaz? Iya, tidak boleh, itu artinya haram Ibu. Jazakallahu khair Ustaz. Allahu barik fikum. Bismillah Ustaz, saya ada pertanyaan. Saya sedang mencari rumah tinggal. Saya berencana untuk bermuamalah dengan salah satu BMT. Setelah kontak dengan customer service dengan nomor yang tertera, maka berikut adalah sistem yang berlaku di BMT tersebut. Yang pertama, saya diberi kuasa oleh BMT untuk mencari rumah yang sudah ready, artinya bukan inden. Setelah dapat rumah yang diinginkan, maka calon penjual atau pemilik rumah harus menyerahkan kopi sertifikat dan lain-lain untuk dicek legalitasnya oleh pihak BMT. Setelah legalitas tersebut dinyatakan baik, maka pihak BMT akan mendatangi penjual untuk nego, dan proses akad. Penjual? Pemilik? Pihak BMT akan mendatangi penjual atau pemilik rumah untuk nego dan berakad. Sebelum BMT menemui penjual atau pemilik rumah, BMT mensyaratkan bagi calon pembeli tersebut. Pembeli atau penyewa? Pembeli, Ustaz. Tadi beli atau sewa dari awal? Beli. Sebelum BMT menemui penjual atau pemilik rumah, BMT mensyaratkan bagi calon pembeli tersebut untuk menitipkan DP sekitar nominal tertentu dari taksiran harga yang mungkin akan disepakati nanti. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemberian DP dari calon pembeli tersebut ke BMT sudah bisa dikatakan akad jual beli antara pembeli dengan BMT? Kemudian yang kedua, DP-nya ini hilang atau tidak? DP-nya nggak hilang, Sat. Tetap misalkan nanti tidak. Kalau nggak jadi beli dia. Betul, betul. DP-nya nggak hilang. Betul. Berarti bukan DP namanya. Tapi istilahnya yang disebutkan di kontak dari apa chattingannya itu disebutnya DP, Ustaz. Ya tanyakan, pada saat dia enggak jadi, BMT tadi datang ke penjual, dia beli, setelah dia beli, dia jual kepada si nasabah tadi, BMT, nasabah BMT. Betul. Dia bilang, saya enggak jadi beli, sudah dapat kok dikasih orang tua saya gratis, ngapain saya beli lagi, di tempat yang lebih strategis. Hah? Hilang enggak DP-nya tadi? Belum ditanyakan, Ustaz, tentang itu. Nah, tadi kata antum tidak hilang. Iya, maksudnya enggak hilang, maksudnya dari berita-berita yang ada sih katanya belum hilang, tapi secara langsung nanya itu belum, Ustaz, tentang DP ini apakah itu nanti akan hilang atau. Kalau hilang karena tidak jadi, ya. Iya, Ustaz. Maka ini menjadi tidak boleh. Kalau misalkan tidak hilang berarti masih boleh. Kalau tidak hilang kembali penuh bagus, boleh. Kalau misalkan ada sanksi sekian persen dari DP itu hilang. Sanksi sekian persen yang DP. Yang kembali adalah mungkin cuman 90% dari DP yang sudah diberikan. Berarti misalkan hilang 10%. Betul. Imbalan apa ini 10%? Misal Ustaz, ini kan pengandaian. Baik. Harus ya. Kembali penuh. Oke, persyaratan itu ya. Baik. Yang kedua, Ustaz, apakah yang dilakukan BMT tersebut sudah termasuk dalam jual beli sebelum dimiliki barangnya? Iya, kalau dia terima DP berarti dia sudah menjual sebelum dia miliki barang. Karena DP itu adalah bagian dari harga barang. Betul. Iya atau tidak? Iya, Ustaz. Ya cukup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Afwan. Terus. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustaz beserta keluarga. Allah. Saya ingin bertanya. Saya sudah 2 bulan keluar dari sales mobil. Sekarang saya usaha akikah dan kurban. Masyaallah. Dengan tujuan apa nih? Karena takut dengan Allah dan mencari berkah. Yang ingin saya tanyakan. Satu, saya masih berjualan mobil dengan kredit, tapi untuk komisinya saya kasih ke teman saya yang belum akikah, sehingga bisa akikah dengan saya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Paham antum? Jadi dia ini sekarang masih berjualan mobil dengan kredit. Dia udah bertobat tapi masih jualan. Masih jualan. Terus. Tapi untuk komisinya, komisi jualan mobil kredit tadi, dia kasihkan ke temannya yang mau akikah. Yang belum akikah, yang mau akikah. Tapi akikahnya beli lagi ke dia. Subhanallah. Yang akhi, al-ghayatu la tubarir wasilah. Tujuan baik tidak menyebabkan kita harus melakukan apa saja. Orang berpikir terkadang membantu saudara, membantu orang tua, membantu adik, membantu siapapun, biarlah saya yang melakukan akad riba, ya, kamu dapat uang. Dia pikir sanksi dari melanggar aturan Allah mudah dan gampang. Tidak mudah dan tidak gampang melanggar aturan Allah dalam masalah riba. Allah menjanjikan neraka bukan sedetik, bukan semenit, tapi lama, kekal. Maka bukanlah seorang yang baik dia masuk neraka. Sekali masuk, sekali nginjak masuk ke dalam neraka, semua kebaikan yang pernah dia rasakan di muka bumi ini, semua nikmat yang pernah dia rasakan di muka bumi, lupa dia. Dan ketika menginjak bara neraka tadi, langsung mendidih otaknya. Otak itu benda padat atau benda cair? Padat. Kalau mendidih berarti derajat Celsiusnya berapa? Anda pernah lihat besi mendidih? Pernah? Besi mendidih seperti air mendidih, pernah? Itu berapa derajat Celsiusnya berarti? 1000? 1000 apa atau 1000 lebih? Terserah Anda lah angkanya. Tapi benda padat mendidih bukan sembarangan. Ya, kemudian dia seolah-olah siap berbuat baik, biar dah mendidih otaknya, tapi orang dapat uang. Uang yang didapatkan dari cara riba tadi juga tidak akan menguntungkan orang tersebut. Maka bukanlah ini cara yang baik. Cari solusi yang halal. Banyak solusi yang halal, orang terbantu, Anda dapat pahala dari Allah, kemudian Anda merasakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahu barik fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang memberikan hadiah ulang tahun kepada kita tanpa kita meminta dan tanpa kita mengadakan perayaan apapun? Dan kalau seandainya itu tidak boleh, maka apabila sudah terlanjur diterima, apa yang harus dilakukan? Jazakallahu khairan. Hadiahnya berbentuk apa, Ibu? Mukennah, Ustaz. Mukennah? Tapi dia katakan ini karena kamu ulang tahun gitu. Iya Ustaz, tapi kita tidak mengadakan perayaan apa-apa dan tidak mengumumkan apa-apa. Kebetulan dia ingat hari ulang tahun kita, lalu dia berikan hadiah itu. Wallahu ta'ala alam. Saya pelajari dulu Ibu ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, baik. Tadi ada dua berarti. Satu ini, satu lagi apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisafuroda. Bini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bila ada teman yang minta diberikan kulkas kepada kita, padahal kita itu bukan penjual kulkasnya, bolehkah kita menjual kepadanya harganya misal 2 juta, padahal aslinya kita beli itu 1,8. Apakah hal ini termasuk dengan perkataan Ibnu Rushd yang belikan untukku barang dengan spek ini harga 10 dinar? Nanti saya akan membeli dari Anda seharga 12 dinar. Bagaimana hukumnya Ustaz dan mohon solusinya? Tergantung ucapannya seperti apa. Kalau ucapannya kau beli dulu atas namamu, milikmu, nanti aku beli darimu, itu boleh. Tapi kalau dia bilang aku mau beli ini, tolong bayarin. Ya, itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Ibn Rushdi, bahwa itu adalah ijma' para ulama adalah riba. Jadi tergantung akad di awal ya Ustaz? Iya betul. Anda ngomong umpamanya ke GoFood, ke pihak Gojek, beli dulu olehmu atau belikan untukku? Bilangnya kreditin Ustaz. Enggak, sebentar. Kalau umpamanya enggak ke, ini kasus yang lain Ibu. Kalau kasus ke pihak GoFood, ke pihak Gojek, Anda beli, mengatakan beli dulu olehmu untukmu atau beli untukku? Belikan untukku. Belikan untukku, maka tidak boleh seperti yang tadi. Tidak boleh mendapatkan kelebihan, terjadi riba. Namo Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia beli, saya pengen itu, tapi kamu beli dulu untukmu. Ya, dia beli. Kemudian setelah itu dia tawarkan, kamu jadi beli, kalau jadi sah. Kalau dia enggak jadi enggak ada masalah. Itu boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembangunan rumah saya yang kodarwa kemarin terhenti. Saya mengajukan pembiayaan kepada seseorang, dia menyetujuinya. Kemudian dia karena bukan ahli bangunan mewakilkan kepada pihak ketiga untuk membangunnya. Yang nanti saya kembalikan dalam bentuk angsuran. Bukan Anda kembalikan, Anda bayar. Iya. Yang jadi pertanyaan di sini, yang menunjuk pihak ketiga itu bolehkah saya, Ustaz? Mengingat yang rumah saya ini di kampung, Ustaz. Dia wakilkan kepada untuk menunjuk. Iya. Boleh, enggak ada masalah. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditinggal istri, punya anak 7 orang. Saya ditinggal istri, yang meninggal berarti istrinya. Meninggal istrinya, Ustaz. Yang hidup sekarang suami. Suaminya. Anak 7 orang. 1 orang perempuan, 6 laki-laki. Masya Allah, terus. Saya diminta anak untuk membagi warisan. Diminta anak? Ya. Maksudnya? Anaknya menganjurkan agar warisan ibunya dibagi. Ya. Karena rumah yang ada atas nama istri. Atas nama atau milik? Di sini atas nama tuh, Ustaz. Terus. Mungkin milik itu. Bagaimana sikap saya seharusnya, Ustaz? Allah Ta'ala alam. Apakah itu milik si suami, pinjam nama istri, atau memang milik istri dan pakai nama istri? Umumnya di negara kita banyak seperti itu. Pinjam nama istri, padahal yang membeli rumah adalah si suami. Kalau kasusnya seperti itu, bilang kepada anak-anak, ini punya bapak, wahai anak-anak. Bapak masih hidup, maka tidak ada yang dibagi warisan ini. Tunggulah bapak meninggal dulu, baru kalian bagi. Jelas? Tapi kalau memang rumah itu istri yang beli, dan pakai nama istri, atau suami yang beli tapi dihibahkan kepada istri, bukan pinjam nama, tapi hibah. Pernah terlontar ucapan dari suaminya, ya udah Mi, ini buat anti saja, hadiah dariku. Ya, ketika suaminya angkat kaki dari rumah itu baru keluar satu langkah, masuk lagi, sudah menjadi hak istri. Hibahnya menjadi mengikat. Karena hibah mengikat dengan ada serah terima. Serah terima tentu suami keluar dulu, walaupun keluar ke batas tanah dari rumah itu ke jalan raya, masuk lagi ke dalam sudah serah terima namanya. Jelas? Kalau ini milik istri, ia dibagi. Dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Anaknya 7. 1 perempuan, 6 laki-laki. 6 laki-laki dibagi 8. 8. Tapi ini pun suami masih dapat 1/4. 1/4 ya. 1/4, kemudian sisanya dibagi 8, 4 kali 8. 32. Maaf, sisanya 7 kan ya. Kan 7. Dia maaf. Itu matematikanya kok 7. Dia 1/4. Berarti dibagi 4. 1 untuk suami. Suami. 3 untuk anak dibagi 8. 3 dengan 8 ada pecahan. Maka 8 dikali 4. Iya atau tidak? Iya atau tidak, dengerin aja lah. 4 dikali 8 sama dengan 32. Ya. 32. Untuk si suami adalah 4/32. Sisanya 28. 28 ya. 28/32. 7 yang anak laki-laki dapat 2. Tadi kan 7. Sisanya tadi berapa? 3 kan ya? 6 yang perempuan dapat 3. 3/34, laki-laki 6/34. genap 34/34 harus pas, kalau enggak pas salah dia. Jelas? Apa yang jelas begitu? Insyaallah seperti itu pembagian warisnya. Satu lagi saat nih, sebelum istri saya meninggal, istri sudah memberi bagian kepada anak perempuan sebidang tanah, dan tanah tersebut sekarang sudah diurus atas nama anak perempuan saya. Tetapi 6 anak laki sekarang tidak setuju dan menganggap pemberian kepada anak perempuan tidak sah. Bagaimana sikap saya seharusnya untuk sesuai dengan agama? Baik. Pembagian ibu kepada anak-anaknya tidak mesti adil, karena ibu tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Tapi kalau hibah, pembagian ayah kepada anak-anak, bapak kepada anak-anak harus adil. Rasulullah mengatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Ya, dengan demikian tidak ada alasan anak laki-laki untuk menghalangi hibah yang sudah jatuh tadi, baik secara hukum agama maupun hukum positif, karena sudah serah terima semasa yang menghibahkan hidup. Jelas? Terus kalau sudah dapat hibah, masih dapat warisan, Zat? Masih dapat warisan dia. Taip, silakan yang Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya bekerja di suatu perusahaan jasa analisa pengujian bioekivalensi in vivo, di mana memerlukan manusia sebagai subjek untuk mengkonsumsi obat untuk mengetahui kadar zat obat tersebut dalam darah. Ana bekerja sebagai analis menerima sampel dari klinik. Yang ana mau tanyakan, apakah diperbolehkan Ustadz menjadikan manusia sebagai subjek dan subjek tersebut telah setuju dengan menandatangani kontrak dan diberi upah dan dijamin keamanannya? Jamin keamanan, nantinya enggak mati dan mengkonsumsi itu kan ya? Iya gitu, maksudnya udah dijamin insyaallah aman, efek gitu. Sampingnya gitu, enggak ada efek sampingnya gitu yang... Boleh, kalau memang ternyata memang tidak ada efek sampingnya boleh, tapi kan ini ujian, mungkin ada, mungkin tidak. Iya Ustaz. Ya. Kalau ghalibuz zan, artinya secara hitung-hitungan ilmiah efek sampingnya insyaallah aman, enggak ada masalah. Tapi kalau efek sampingnya jelas Anda yakin tidak aman, atau setengah yakin Anda tidak aman, maka haram Anda melakukannya kepada manusia, walaupun manusia itu mau menerima. Baik. Ya, mengingat buat ada uangnya, dia siap jadi sampel. Kalau ya, tidak boleh. Anak kan sebagai penerima sampelnya, nggak tahu jadi efek sampingnya, itu kan bagian klinik yang lebih tahu dokter gitu. Ana nerima sampelnya aja itu gimana Ustaz? Tanyakan kepada dia, kalau Anda tidak dapat jawaban jangan terima. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya mengenai akad wadiah di bank, salah satu bank syariah, Ustaz. Ya. Kalau di akad wadiah itu kan kita tidak boleh menerima bonus. Kalau ya, bonus itu kan jadi riba bagi kita, Ustaz. Ya. Nah, ini jadi ada akad seperti ini, Ustaz. Biaya administrasi Rp 2.000 per rekening per bulan. Biaya yang ada berarti berkurang uang. Ya. Bukan bertambah. Ya, ya. Boleh kalau berkurang. Ya, boleh, boleh. Ini ada lanjutannya, Ustaz. Hah? Ada lanjutannya, Ustaz. Apa punya lanjutannya? Atau sebesar bonus bulanan. Tidak memotong pokok. Nah, jadi kalau kita dikasih, mungkin dikasih bonusnya bulanan 10.000, biaya administrasi jadi 10.000. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, bank ini memberi kita bonus, dia juga yang memotong administrasinya sesuai dengan bonus itu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz, ya? Jadi contohnya bank memberi kita bonus misalkan 10.000. Entar kalau duit kita lebih banyak misalkan 20.000. Nah, intinya setiap ada administrasi diberinya bonus. Iya atau tidak? Bonusnya mungkin berlebih dari biaya administrasi atau tidak? Sepertinya enggak, Ustaz. Karena dibilang biaya administrasi Rp 2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan. Jadi sama gitu, Ustaz. Sepertinya demikian, sama gitu. Enggak pernah bonusnya, enggak pernah lebih, Ustaz. Enggak pernah lebih. Sepertinya demikian. Anggap enggak pernah lebih. Bilang ke dia, daripada kamu bikin pusing orang. Lebih baik kamu katakan tidak ada biaya administrasi. Selesai. Kalau sama bagaimana, Ustaz? Jadi kalau dibikinnya sama bagaimana? Misalkan 10.000 administrasi, 10.000 bonus, itu bagaimana, Ustaz? Tetap kalau ada bonus walaupun 10.000 tidak boleh. Hukumnya riba. Ya. Kemudian dipotong biaya administrasi, yang riba tetap riba. Tidak bisa riba tadi menutup biaya administrasi karena biaya administrasi halal diambilnya. Kan di orangnya sama, Ustaz. Bank itu yang mengambil administrasi, bank itu juga yang memberi gitu, Ustaz. Dia ngasih kepada Anda riba. Kemudian dipotongnya dari Anda uang Anda. Jelas? Apakah mungkin dari bonus atau tidak, jelas uang Anda dipotongnya. Bukan dari bonusnya, Ustaz. Kan dibilang biaya administrasi sebesar bonus bulanan gitu, Ustaz. Jadi udah dikasih tahu yang dipotong adalah biaya bonusnya itu, Ustaz, bukan dari. Iya, ribanya tadi dipotongnya kan ya? Iya, sama. Jadi sama. Iya, sama. Pertama dikasih riba dulu, berdosa atau tidak? Dosa, Ustaz. Kemudian riba dipotong administrasi. Nah, itu yang ditanya, Ustaz. Selesai urusannya? Tidak selesai urusannya, karena biaya administrasi memang halal diambil dari uang Anda yang halal. Yang riba tetap riba. Tapi kalau dia ingin menolkan, bilang nol, tidak ada biaya administrasi. Oke, satu lagi, Ustaz. Misalkan kita membeli barang, itu kan kita harus memindahkan barang tersebut kepada tempat kita baru boleh kita jual, Ustaz, ya. Kepemilikan barang, Ustaz. Serah terima barang. Tergantung jenis barangnya. Kalau Anda beli properti, Anda angkat dulu ke rumah baru boleh dijual. Oke, misalkan kita beli baju lah, Ustaz, baju. Baju, iya. Tapi tidak mesti harus diangkat ke rumah. Anda terima, angkat, ada orang beli baru jalan dua langkah, sudah boleh Anda jual. Oke, sekarang gini, Ustaz. Misalkan di suatu toko kita beli 500 baju di toko tersebut. Terus. Niat kita itu sebetulnya mau, setelah kita beli 500 baju itu, kita mau titip jual kepada toko itu juga gitu, Ustaz. Itu 500 bajunya kita harus dua langkah dulu terus balik lagi atau bagaimana, Ustaz? 500 tadi dalam jumlah besar berarti kan ya? Iya, Ustaz. Baik. Sekarang adanya di mana? Misalkan di Tanah Abang ada satu toko. Ya. Dia menjual ribuan baju. Saya membeli 500 baju misalkan di toko itu. Tujuan saya membeli, saya setelah membeli jual, enggak, barang itu sekarang masih di toko dia, 500 atau di gudangnya? Di toko dia, Ustaz. Bukan di gudang. Bukan. Anda terima mana barang saya tadi? Ya. Iya atau tidak? Ini kata dia. Sudah tertentu kan punya Anda berarti yang itu? Tolong jualkan. Sekarang risikonya berpindah ke tangan Anda. Andai terbakar Tanah Abang, Anda tidak bisa minta ganti ke dia. Paham? Cukup ditunjuk boleh enggak, Ustaz? Misalkan ini cukup ditunjuk gitu. Cukup. Setelah ditunjuk, saya bayar ke dia, sudah menjadi milik saya tanpa harus saya pindahkan. Ya. Saya titip jual lagi ke dia boleh, Ustaz? Cukup. Boleh gitu, Ustaz, ya? Boleh. Oke, jazakallahu khairan, Ustaz. Allah yabarakfi. Karena dalam masalah qabdh, kembalikan kepada uruf, karena tidak ada tahdid yang tertentu dari syariat. Kaidah di dalam ilmu usul fiqh, sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat dalam cara dan bentuknya dikembalikan kepada uruf. Uruf berbeda-beda. Untuk sesuatu yang bisa diterima dengan tangan, terima dengan tangan. Sesuatu yang diterima dengan dikosongkan, terima dengan dikosongkan. Sesuatu yang diterima dengan surat menyurat, terima surat menyuratnya. Kalau 20 baju bagaimana, Ustaz? Itu kan bisa diterima dengan dua tangan. Kalau misalkan 20 baju saja gitu. Dua lusin. Tangan tiga Anda lusin. 20 atau dua? Dua. Kan tadi kita bisa tenteng bisa 10 juga bisa. Gitu, ya udah ambil 10 tadi. Terus? Susah jalan, banget. Jalan dua langkah gitu, Ustaz, ya? Hah? Ya, setelah kita ambil. Yang untuk 500 Anda tenteng kuat tenteng silahkan. Minta dia turun dulu tenteng kasih ke dia lagi. Terserah Anda, gitu, tapi kalau secara hukum bolehnya sudah saya jelaskan. Okay. Tapi kalau antum ingin repot silahkan, gak ada masalah. Walaupun jumlah kecil juga gak masalah gitu dengan cara tadi, Ustaz ya. Apa? Jumlah kecil juga tidak masalah. Tergantung urufnya. Kalau Anda untuk 2-3 baju, biasanya ambil dulu, lihat dulu satu persatu. Kalau 500 baju, ada waktu Anda lihat satu persatu? Enggak ada, Ustaz. Setiap hari, seminggu Anda datang ke Tanah Abang hanya untuk liatin aja. Macetnya luar biasa, hanya untuk liatin saja. Allah berikfikum. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai bagian pembukuan di salah satu konveksi yang ambil hadiah itu masih yang memproduksi pakaian muslim wanita. Bos saya juga memiliki toko di salah satu pasar di Jakarta untuk menjual barang hasil produksi dari konveksi tersebut. Terkadang saya disuruh bos saya untuk membeli barang di salah satu toko di pasar itu juga yang terlihat ramai pembeli dan laris. Lalu kami menjiplak model yang dijual toko yang ramai tadi. Itu bagaimana ya hukumnya, Ustaz? Apakah saya berdosa atau? Betul, berdosa Anda. Ya, yang lain. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fik. Ustaz, kalau ingin bikin lagi model baru, bukan menjiplak model orang. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya pedagang alat-alat listrik. Terkadang ada pembeli yang minta dibuatkan bon, tapi dibuatkan bon dengan harga yang dilebihkan. Yang? Misal harga 20.000 ditulis di bon 25.000. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah saya berdosa? Ya tentu berdosa Anda. Baik, Ustaz, terima kasih. Allah berkati. Ustaz, apakah hukum cashback dalam transaksi jual beli online? Jual beli online kemudian dapat dia cashback. Kalau uang cashback dari marketplace, sedangkan ada uang yang ditahan oleh si marketplace, itu akadnya apa dengan pedagang? Akadnya tentu pasti kor, bukan titipan. Karena kalau titipan hilang, marketplace nggak tanggung jawab. Ketika uang masuk belum ada konfirmasi, berarti status uang adalah pinjaman. Bila pinjaman ini mendapatkan keuntungan, maka wallahu ta'ala alam bisa mendatangkan riba. Taib. Assalamualaikum, Ustaz. Salam terkata. Pertanyaan saya tentang cara menjual harta waris. Cara menjual harta waris. Iya, ayah saya meninggal. Ahli warisnya ada satu orang istri, 4 anak perempuan, 5 saudara perempuannya, kemudian 2 saudara laki-lakinya. Beliau adalah sebidang tanah yang diwariskan oleh ayahnya, jadi kakek saya, yang menjadi bagian dari keseluruhan sawah. Jadi sebagian sawah dari 10 hek, dari 1 hektar ada setengah hektar milik ayah saya, sehingga aktanya terpisah. Satu, sulit untuk menjualnya karena terbagi menjadi 12 ahli waris waktu itu. Jadi ayah saya hanya kebagian sepersekiannya saja. Nah, karena kesulitan seperti itu, pertanyaan saya yang pertama, apakah dengan menjualnya itu dengan selakunya saja supaya lebih cepat dibagi, atau tetap menunggu harga wajar? Yang kedua, kalau misalnya itu kan sawah ya, Ustadz, jadi masih ada hasil panen. Selama belum terjual, bagaimana cara pembagian hasil panennya? Baik. Pertama, secepatnya dijual dengan keredoan semua pemilik. Pemiliknya sekarang adalah ayah Anda sudah wafat. Tadi ahli warisnya siapa aja? Satu orang istri, 4 anak perempuan. Sebentar, pelan-pelan. Satu istri dapat 1/8. 1/8. 4 anak perempuan dapat 2/3. Ini ada sisa kan ya? Iya. 2/3 dari 1/8. Sisa 8, 2/3-nya 6. Iya atau tidak? Iya. Betul, 2/3-nya 6. 2/3-nya enggak bisa lah. 1/8, 24. Sebentar, 2/3, 24. Ya. Berarti 2/3-nya adalah 16. Iya kan? Iya. Yang untuk istri 1/8 berarti 4. 3 Ustaz. Hah? 3. 24 1/8-nya berarti 3 ya. 3/24. 3 ditambah 16 19 sisanya 5. Sisa 5 ini dibagikan untuk saudara-saudari ayah. Saudara-saudari ayah. Iya. Iya. Karena tidak punya anak laki-laki. Ya, saudara-saudari ayah ada berapa orang? 5 saudara perempuan, 2 saudara laki-laki. 9. Berarti 5 dibagi 9. Ada pecahan kan ya? Iya. Berarti 9 dikali dengan 24. Jadi berapa dia? 9 24 6 3 8 9 21 6. 9 kali 24 berapa? 216. 216. Iya. Berarti dibagi 216 bagian. Ya. Yang untuk laki-laki 2 bagian. Ya, 2 bagian. Tadi berapa tadi sisanya? 4 tadi. Sisa dari 24 5, tadi sisanya berapa? 5 5/24. 5/24. Ya, berarti yang laki-laki 10/216, 10/216, yang perempuan 5/216. Semua setiap hasil, risiko, kerugian dan keuntungan dibagi seperti itu, dibagi 216 untuk porsi masing-masing. Jelas, Ibu? Jelas. Jadi hasil panennya sementara dibagi dulu gitu ya, semua. Iya. Semua hasilnya. Ya. Kalau ada yang ingin menguangkan, jangan tunggu laku semua. Bisa dia jual kepada porsi yang lain. Umpamanya yang istri dia bilang, saya butuh uang tunai nak, mau ibadah haji, mau segala macam. Yang porsinya 1/8 tadi, ya, dia jual ke asal seorang anaknya. Boleh. Jelas? Jelas. Baik. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Awat satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, saya seorang pedagang juga seorang produsen pakaian. Yang mana saya belanja bahan di salah satu toko. Qadarullah bahan yang saya cari itu hanya toko itu yang menjual. Di toko lain tidak ada, sehingga saya minta informasi pabrik mana yang memproduksi bahan ini gitu Ustaz. Setelah saya dikasih nomor telepon pabrik yang memproduksi ini, karena bahan ini adalah bahan sisa produksi yang untuk diekspor. Setelah saya dapat informasi dari pabrik, ternyata bahan yang saya beli di toko tersebut namanya berbeda dengan nama pabrik yang memproduksi. Ini menjadi kendala saya. Setelah bahan tersebut saya produksi, saya bingung mau menyampaikan ke konsumen saya itu bahan nama apa Ustaz gitu, apakah sesuai yang dari tempat saya belanja atau dari pabriknya atau di salah satu toko yang pernah saya lihat juga ternyata bahannya namanya beda lagi gitu. Yang setelah Anda beli yang Anda buatkan namanya apa sekarang? Ya misalnya contoh bahannya misalkannya jet black gitu Ustaz ya. Jet black? Ya, ya udah kasih jet black. Yang ya, saya jual ke kamu jet lag gitu. Ya, bahannya bahan jet lag contohnya. Asal jangan naik pesawat ya, aja. Ternyata sampai di pabrik itu jet lag itu yang dia punya enggak ada nama itu gitu saat. Dan keluar. Pertanyaan saya sudah jelas tadi. Yang akhirnya Anda beli itu mereknya, nama jenis kainnya apa? Dia enggak ada mereknya, Ustaz. Dia cuma dari informasi yang penjualnya aja nih bahannya jet black gitu aja. Enggak, pertanyaan saya akhirnya kan Anda beli dari sebuah perusahaan kan ya? Enggak jadi Ustaz, baru nanya. Dari pabriknya maksudnya Ustaz. Yang Anda jahit itu apa namanya? Bahan jet black. Ya udah gitu jual. Itu aja saya, walaupun Ustaz, dia warna. Karena konsumen saya bingung Ustaz, kok warnanya merah, misalnya warnanya itu ungu. Enggak, ini jet lag lain ini ya. Oh. Ini jet lag setelah naik pesawat sehingga ungu warnanya. Oh gitu. Kalau kamu lihat sebelum naik pesawat mungkin warnanya merah kuning gitu. Oh, jadi bebas gitu Ustaz. Maksudnya bebas gitu Ustaz misalkan ya. Karena yang penting Anda sampaikan apa yang Anda jahit. Dia mau, alhamdulillah, dia enggak mau juga. Oh, jadi enggak mesti harus mutlak apa yang dapat kita info dari toko bahannya, enggak mesti harus gitu, Ustaz, gitu. Tidak, tidak. Oh, iya. Syukran, Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjual suatu barang yang sudah jelas, ini barang yang saya jual. Ini apa namanya, terbuat dari jenis benang apa, segala macam. Saya enggak tahu. Kamu tanya aja lah, cari di internet, cari di mana-mana, terserah kamu namanya. Yang penting ini yang saya jual. Paham? Pusing kan? Anda mau jual mobil, dia tanya pistonnya jenis besinya apa gitu. Kan pusing Anda. Jenis besi Anda enggak tahu, dia tanya piston bagian dalamnya lagi. Saya belum pernah buka pistonnya gitu. Ya, yang lain. Ihwan satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman-teman driver Gojek online, Ustaz. Silakan. Apakah jika customer membayar Gojek, kurang jelas suaranya. Apakah jika customer membayar Gojek dengan menggunakan GoPay dan memesan GoFood dengan membayar GoPay, kami sebagai driver Gojek terkena dosa riba? Tidak, wallahu taala alam, tidak. Karena urusan itu urusan dengan pihak Gojeknya, bukan dengan drivernya. Driver hanya mendapatkan gaji dari pihak Gojek. Wallahu taala alam. Satu lagi, Ustaz. Kami kan diwajibkan memakai ATM bank konvensional, driver memakai Gojek. Memakai ATM atau bank konvensional. Nah, ini ya berdosa. Nah, kami kan untuk mengambil upahnya itu menggunakan ATM itu. Tapi kalau jika kami tidak mau, ya kita enggak bisa ngambil uang atau kita harus keluar dari perusahaan Gojek itu. Enggak mau dia ke bank yang lain. Tidak mau, harus ATM. Solusinya minta dinolkan di bank konvensional tadi bunganya. Bisa kok. Banyak bank yang mau. Kalau misalnya mereka tidak mau juga? Mau, jangan enggak ada yang enggak mau, mau. Mau ya, akhi. Kalau enggak mau, tutup bank-bank tadi. Karena yang isi kan punya tukang Gojek. Macam nasabahnya kan tukang Gojek. Jadi harus kita coba, tapi mau coba dulu. Nanti kalau udah datang ke sana enggak mau, datang ke saya. Allah barik fikum. Ya, kumullah khairan. Allah salimukum. Masih terus, Ustaz? Apa? Sudah? Fadlul terus. Terus. Ikhwani fillah, dalam bertobat kepada Allah, jangan Anda khawatir, bersama Anda adalah Allah Azza wa Jal. Allah mencintai Anda. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Bila Allah mencintai orang-orang yang bertobat, ya, maka jangankan manusia, makhluk alam semesta yang besar luar biasa ini akan ikut mencintai Anda karena Allah mencintai Anda. Maka enggak ada yang enggak mau, insyaallah semuanya mau. Karena Anda dalam rangka bertobat kepada Allah, dan itu yang kita saksikan. Sering ikhwan ketika dalam kasus yang seperti dihadapi tadi untuk menolkan bunga, ya. Sama juga jawabnya, saya kalau tidak enggak mau, Ustaz, enggak mau, Ustaz. Kemudian ketika minta, alhamdulillah mau, Ustaz, gampang kok urusannya. Bahkan sudah mereka sediakan sebagian formulirnya, tinggal Anda isi dan tanda tanganin, hilang sudah nolnya, ribanya, bunganya. Iya atau tidak? Iya, iya. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau nanti pun dia tidak mau, buat surat resmi dari Gojek se-Indonesia. Pasti takut bank itu. Kami akan cabut dana kami kalau Anda tidak mau menolkan bunganya. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita membuat CV perusahaan dengan niat untuk disewakan ke orang lain, atau istilah pinjam bendera? Orang tersebut menyewa CV kita untuk mengerjakan suatu proyek seperti misal pembuatan jalan, pengadaan pupuk, dan lain-lain. Dan kita dibayar 2,5% dari nilai total proyek tersebut. Mohon pendapatnya, Ustaz. Jazakallah khair. Allahu barik fik. Boleh, enggak ada masalah kalau si pemberi proyek tidak mensyaratkan, tidak boleh pinjam bendera. Tapi kalau dia tidak mensyaratkan, pada asalnya boleh, enggak ada masalah. Ini namakan dengan ta'jiru minal batin. Sewa menyewa. dalam batin. Dia menyewa benderanya, ya, kemudian dengan sewanya itu dia dapatkan proyek. Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, saya bekerja di suatu perusahaan developer perumahan pada bagian teknik. Ketika saya interview kerja, saya dikasih tahu sama pihak perusahaannya kalau gaji karyawan itu termasuk dalam harga jual rumah. Terus dalam sistem penjualan rumah di tempat saya bekerja ini bisa secara cash ataupun secara KPR. Nah, yang saya bingungin kan berarti gaji saya itu termasuk hasil riba. Tapi setelah saya tanya ke teman saya yang bagian marketing, ternyata dikasih tahu kalau pihak bank itu bayar ke kita itu tunai. Jadi konsumen itu tetap transaksi KPR sama pihak bank. Nah, yang ingin saya tanyakan, hukum saya bekerja di perusahaan tersebut bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Anda bekerjanya mubah. Tapi kalau mau resign juga enggak ada masalah. Hukum pekerjaannya mubah karena bukan Anda yang membuat akad ribanya. Tapi kalau bagian marketing yang membantu nasabah untuk mencairkan dana ribawinya, itu dia berdosa. Tapi Anda di bagian yang mubah, hukum asalnya mubah. Allah barik fikum. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya agak mau cerita sedikit. Jadi pada tahun 2016 saya ada membeli satu buah apartemen seharga 2,4 miliar. Dan di dalam perjanjian saya mencicil 30% pertama adalah DP selama 18 bulan. Qadarullah, saya harus pelunasan sebesar 1,8 miliar itu di Januari 2018 ini. Tapi karena belum ada aset saya yang lain belum laku, jadi saya minta perpanjangan waktu sampai dengan 4 bulan yaitu April 2018. Sampai dengan Maret ini aset saya yang tersebut yang mau saya jual belum juga laku Ustadz. Dan akhirnya saya dikenakan denda dari developer tersebut satu hari kurang lebih 7 juta. Dan yang bikin saya lebih shock lagi adalah saya dipaksa harus KPA, kredit kepemilikan apartemen. Saya masih bertahan, saya gak mau untuk KPA. Saya lebih memilih untuk mundur, tapi developer bilang uang 600 juta yang sudah masuk tidak bisa keluar sama sekali. Dengan alasan mereka juga sudah menggunakan uang bank dan membayar bunga bank untuk pembangunan unit tersebut. Yang mau saya tanyakan Ustadz, saya harus bagaimana? Apakah saya mengikhlaskan saja uang yang 600 juta sudah saya cicil sebagai DP tersebut agar saya tidak perlu harus KPA sehingga saya riba, atau boleh enggak ya Ustadz saya KPA tapi di bank muamalat? Terima kasih. Assalamualaikum. Kredit pemilikan apartemen mau di muamalat atau yang syariah atau yang di konvensional sama ada pertambahan denda keterlambatannya juga, dan itu adalah akadnya ribawi. Ya, jangan lakukan. Ya. Sekarang yang mungkin Anda lakukan adalah jual ke pihak lain. Mungkin Anda jual ya dengan harga 560 juta sehingga Anda rugi 60 atau rugi 550 juta, lebih baik dapat tidak sama sekali. Atau mungkin bahkan bisa Anda jual 700. Ya atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.